Halo Ma, apa kabar? Saya Choky Sitohang. Saya bawa kabar yang penuh inovasi terbaru. Mama Lime Charcoal, pencuci piring charcoal pertama di Indonesia yang mengandung Japanese charcoal dan nipis zest yang efektif serap bau, hilangkan bakteri dan pestisida sekaligus saat mencuci. Jadi sekarang Mama nggak perlu pusing lagi soal bau yang masih nempel di wadah plastik, piring, gelas dan peralatan makan lainnya. Semua bau bisa diatasi dengan Mama Lime Charcoal. Selain itu, Ma, semua bakteri dan pestisida juga bisa diatasi dengan Mama Lime Charcoal. Karena buah dan sayur yang dicuci dengan Mama Lime Charcoal, bakterinya hilang, pestisidanya rontok. Buah dan sayur jadi aman deh dikonsumsi. Saya sudah membuktikannya. Sekarang giliran Mama untuk mencoba sendiri kehebatan Mama Lime Charcoal. Mama Lime Charcoal, pencuci piring charcoal pertama di Indonesia. Antibakteria, antibau.